12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Syederalun, berita siang edisi hari ini Minggu 24 Maret 2019 dibacakan Ahyar dan Veya Artega. 15.000 personel TNI Polri amankan Pilpres di Papua. Prabowo kampanye akbar di Makassar hari ini. Korban tewas ledakan pabrik kimia di Cina jadi 64 orang. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lux Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, sebanyak 15.000 personil gabungan TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan pemilu legislatif dan pemilu presiden di 29 kabupaten kota di Provinsi Papua. Kompas.com melansir. Pangdam Kodam 17 Cendrawasih Mejen Pandit Sembiring meminta seluruh aparat yang ditugaskan pada operasi yang bersandi Mantap Brata Matoa 2019 itu agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh pasukan yang terlibat harus paham betul mekanisme dalam proses pengamanan sehingga Pilpres dan Pileg 2019 di Papua dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menambahkan bahwa sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi di Papua sangat bergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya. Apabila aparat menemukan adanya kerawanan dan hambatan, harus diambil tindakan tegas. Tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu serentak tahun 2019 di Papua. Menurut Kapolda, salah satu yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pengamanan adalah media sosial. Karena melalui media sosial banyak berita bohong yang menyebar, yang bila tidak diantisipasi dapat berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Syederalun, kampanye terbuka Pilpres 2019 dimulai hari ini. Capres Prabowo Subianto akan memulai kampanye akbarnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas.com melansir. Dari agenda yang diterima, Prabowo akan melakukan kick-off kampanye akbar di lapangan Karebosi, Makassar. Rencananya acara digelar pukul 13.00 WITA. Tak sendirian, Prabowo akan didampingi sejumlah pimpinan parpol koalisi, yakni Ketua Dewan Penasihat DPP PAN, Amin Rais, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titik Soeharto. Sementara Cawapres Sandiaga Uno tidak akan bergabung dalam kampanye akbar hari ini. Sandiaga akan mengawali kampanye terbuka secara terpisah di Sragen, Jawa Tengah. Sebelum kampanye akbar di Makassar, Prabowo terlebih dulu mengawali kampanye terbuka di Manado, Sulawesi Utara pagi tadi. Usai dari Manado, Prabowo akan langsung bertolak ke Makassar. Syederalun, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Abhan Nur menyatakan Bawaslu sudah membuat program pencegahan dan pengawasan kampanye saat hari tenang menjelang pemilihan pada 17 April 2019. Program tersebut dinamakan Patroli Pengawasan Masa Tenang. Kompas.com melansir. Abhan menjelaskan saat memasuki masa tenang pada 14, 15, dan 16 April 2019, Bawaslu akan melakukan upaya pencegahan yang dinamakan Patroli Pengawasan Masa Tenang. Program tersebut akan menginstruksikan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat pusat dan daerah dalam mengawasi kampanye di masa tenang. Kegiatan patroli yang dilakukan adalah dengan menerbitkan alat peraga kampanye dan mengantisipasi adanya politik uang. Abhan juga menyebut bahwa Bawaslu akan mengawasi kampanye di media sosial saat kampanye rapat umum hingga masa tenang. Ia menyatakan sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengawasi iklan kampanye. Selain itu, Kominfo juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah platform media sosial untuk melakukan takedown terhadap kampanye maupun iklan yang melanggar. Sudarulun, operasi tangkap tangan KPK terhadap WNU Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel diduga terkait pengadaan barang dan peralatan yang masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar. Hingga saat ini KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu WNU, AMU, KSU, dan KET. Namun demikian, KET belum menyerahkan diri ke KPK. Kompas.com melansir. AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui. AMU menyepakati komitmen fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Giga dan GT senilai 10% dari nilai kontrak. AMU diduga bertindak mewakili dan atas nama WNU. Selanjutnya, AMU meminta Rp50 juta kepada KSU dari PT Giga dan Rp100 juta kepada KET dan GT. Pada 20 Maret 2019, AMU menerima cek Rp50 juta dari KET yang kemudian disetorkan ke rekening AMU. AMU juga menerima uang $4,000 Amerika Serikat dan $45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari KSU. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening AMU. Lalu pada Jumat 22 Maret 2019, uang sebesar Rp20 juta tersebut diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di Bintaro, Tangerang Selatan. Dalam OTT ini, selain menyita uang senilai Rp20 juta, KPK juga mengamankan buku tabungan atas nama AMU. Adapun pasal yang disangkakan untuk keempat tersangka yaitu WNU, AMU, KSU, dan KET, yakni telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarulun, korban tewas akibat ledakan pabrik kimia di Cina bertambah menjadi 64 orang. Tim penyelamat menemukan satu korban selamat yang tertimbun reruntuhan pabrik selama 40 jam sejak ledakan terjadi. Kompas.com melansir. Selain telah menewaskan 64 orang, ledakan yang menguncang pabrik kimia di kota Yancheng pada Kamis lalu melukai ratusan orang dan meratakan kawasan industri setempat. Dari 600 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis usai ledakan terjadi. Penyebab ledakan ini masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Upaya pencarian korban yang tertimbun reruntuhan bangunan terus dilanjutkan. Pada Sabtu dini hari waktu setempat, tim pemadam kebakaran setempat berhasil mengevakuasi seorang pria berusia 40-an tahun dari balik reruntuhan bangunan pabrik. Pria itu ditemukan dalam keadaan masih hidup dan segera dilarikan ke rumah sakit setempat untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut. Dilaporkan televisi nasional Cina CCTV yang mengutip wali kota Yancheng, Chao Lubao, bahwa tim penyelamat saat ini masih mencari 28 orang yang masih hilang. Ledakan dahsyat yang menguncang pabrik kimia itu membuat beberapa bangunan lain di kawasan tersebut ikut ambruk. Pemerintah kota Yancheng menyebutkan 89 rumah warga rusak dan tidak bisa diperbaiki. Sebuah kebakaran besar juga sempat muncul usai ledakan terjadi. Begitu dahsyatnya kekuatan ledakan hingga dilaporkan memicu gempa kecil. Sudarulun, 8 orang anak meninggal dunia akibat ledakan dari benda tak dikenal di Sudan. 7 orang tewas di tempat dan 1 orang lagi meninggal saat dirawat di rumah sakit. Kompas.com melansir. Juru bicara kepolisian Jenderal Hashim Abdul Rahim mengatakan anak-anak itu diduga sedang mencari sesuatu untuk kemudian mereka jual. Mereka lalu menemukan benda aneh dan meledak ketika mereka memegangnya. Daerah insiden itu terjadi di utara Omdurman, pernah menjadi tuan rumah fasilitas militer beberapa tahun lalu. Media pemerintah Sudan mengonfirmasi bahwa 8 orang itu meninggal karena ledakan. Namun belum ada informasi detail. Abdul Rahim mengatakan polisi sedang menyelidiki insiden tersebut. Diketahui banyak anak usia sekolah sering melakukan pekerjaan kasar untuk mencari nafkah di tengah krisis ekonomi yang semakin buruk di Sudan. Kondisi itu menyebabkan harga pangan melambung tinggi. Krisis ekonomi telah memicu protes nasional selama lebih dari 3 bulan terhadap pemerintahan Presiden Omar al-Bashir. Bashir tetap menentang dan memberlakukan keadaan darurat nasional pada 22 Februari untuk memadamkan demonstrasi yang dipandang sebagai tantangan terbesar bagi pemerintahan tiga dasawarsa. Syederalun Pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika Serikat menyatakan ISIS telah dikalahkan total. Pengumuman ini disampaikan setelah wilayah Bukhazizuz Islamic State of Iraq and Syria yang menjadi markas terakhir ISIS di Suriah berhasil direbut kembali sepenuhnya oleh pasukan SDF. Kompas.com melansir. SDF yang terus bertempur melawan ISIS di Suriah dalam beberapa tahun terakhir menyatakan militan-militan ISIS yang masih tersisa telah diusir dari markas terakhirnya. Baghuz merupakan sebuah desa kecil di dekat sungai Efrat yang menjadi lokasi terakhir yang diduduki militan-militan ISIS yang tersisa di Suriah. Para tentara SDF yang terdiri atas aliansi Kurdi dan Arab Suriah mengibarkan bendera kuning mereka di Baghuz pada Sabtu pagi waktu setempat untuk menandai kemenangan atas ISIS. Diketahui bahwa pertempuran sengit melawan sisa-sisa militan ISIS di Baghuz dekat perbatasan Irak berlangsung beberapa pekan terakhir. Kekhalifahan ISIS didirikan di wilayah tersebut sejak 5 tahun lalu. Saat pertempuran sengit terus berlangsung selama beberapa pekan terakhir, konvoi truk dari Baghuz mulai bergerak membawa ratusan hingga ribuan orang yang disebut sebagai para petempur ISIS yang menyerahkan diri yang kebanyakan berjalan pincang karena luka-luka. SDF menyatakan pihaknya telah menangkap ratusan militan ISIS lainnya dalam beberapa pekan terakhir yang berupaya menyelinap ke wilayah lain dan kabur ke wilayah Irak atau menyeberangi sungai Efrat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 24 Maret 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.